anak. Maka kemudian ibunya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya mengatakan, "Hadza Anas yakhdumuka." Ini Anas akan membantu engkau, membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fataqabbalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rabbahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dengan didikan di bawah pengawasan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa ini tercantum di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya, dan berkahilah ia dari apa yang engkau berikan kepadanya. Itulah doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu usia anak. Kalau sekarang mungkin usia anak kelas banin, antara usia 10 tahunan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kedekatannya dan karena memang di bawah bimbingan didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sekilas tentang kisah rawi di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah satu dari kalian beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Pengertian la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang itu beriman, seseorang dari kalian beriman, maknanya bukan berarti tidak memiliki iman sama sekali. Yang dimaksud la yu'minu ahadukum, tidaklah salah satu dari kalian beriman, maksudnya adalah la yakmulu imanuhu, iman yang dimiliki oleh dirinya tidaklah sempurna. Walaisa ma'nahu nafya aslil iman, bukan berarti maknanya menghilangkan iman pada dirinya. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya man lam yuhibba li akhi, barang siapa yang tidak mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, yakunu imanuhu naqison, yang demikian itu akan menjadikan dirinya memiliki iman yang kurang. Kemudian pengertian li akhi terhadap saudaranya, walaysa al-muradu huna akhahu minan nasab, bukan pengertian saudara berdasarkan nasab, bal al-muradu bi akhi kullu muslim, tetapi yang dimaksud dengan saudaranya adalah setiap muslim, yaitu persaudaraan yang diikat karena adanya atau dengan landasan keimanan. Kenapa demikian? Li annal mu'minina ikhwatun, karena setiap mukmin itu bersaudara. Kama qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Maka mencintai seorang muslim sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri itu merupakan bagian daripada al-khair, kebaikan. Karena seorang, karena kaum muslimin itu merupakan satu kesatuan, satu tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya akan ikut pula merasakan sakit. Itulah kehidupan seorang mukmin. Maka kita merasakan betapa sedih, betapa merasa tersakiti ketika misalnya saudara-saudara kita di belahan dunia lain, entah itu di Palestina, entah itu di negeri Birma, yang di situ ada saudara-saudara kita yang dibantai ataupun dibunuh oleh aparat pemerintahan negara Myanmar, maka walaupun kita tidak memiliki hubungan nasab, walaupun kita tidak memiliki hubungan saudara karena hubungan nasab keturunan, tetapi melihat perlakuan terhadap kaum muslimin yang ada di negeri-negeri tersebut, kita pun merasakan sakit, kita pun merasakan kepedihan, bahkan kita ikut meneteskan air mata, ikut mendoakan mereka. Dan bila mana ada yang bisa menyampaikan bantuan dalam bentuk materi, maka kita pun siap untuk memberikan bantuan. Itu salah satu contoh bagaimana kehidupan seorang mukmin yang dilandasi karena iman, kemudian terajut ukhuwah, terajut persaudaraan, yang dengan ini kemudian manakala satu bagian dari saudara-saudara kita tersakiti atau disakiti, kita pun akan merasakannya yang demikian pula. Yang mengantarkan demikian, sebabnya adalah adanya keimanan. Bukan karena nasab, keturunan, bukan. Tetapi karena keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman satu dari kalian, bila mana kalian tidak mencintai saudaranya, saudara seiman. Artinya seorang itu tidak memiliki kesempurnaan iman ketika ikatan ukhuwah, adanya solidaritas, kesetiakawanan, kepedulian terhadap saudaranya itu tidak terwujud. Inilah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Dan karena iman itu pula, dengan iman, dengan sebab iman itu pula, kita dapati riwayat bagaimana orang-orang dari kalangan suku Aus dan Khazraj yang tadinya mereka bermusuhan, yang tadinya mereka berperang, saling membunuh, saling bertempur, tidak hanya dalam setahun dua tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, keadaan yang demikian itu bisa diperbaiki setelah Islam datang kepada mereka. Hal demikian dilukiskan di dalam surat Ali Imran 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang dicurahkan kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan. Maka kemudian Allah melembutkan, mempertautkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan sebab itu Allah jadikan kalian dengan nikmatnya, kalian menjadi bersaudara. Al-ukhwah, persaudaraan itu adalah merupakan nikmat. Kita merasakan bahwasanya al-ukhwah itu adalah merupakan nikmat. Karena dengan al-ukhwah, dengan ikatan persaudaraan tersebut, hati kita merasakan kegembiraan tatkala melihat saudara-saudara kita bergembira. Hati kita merasa senang ketika bisa berjumpa setelah sekian lama tidak bertemu. Senang rasa di hati ketika berjumpa dengan mereka. Itulah satu di antara bentuk nikmat berukhuwah. Ta'awun akan bisa terwujud ketika ukhuwah persaudaraan itu satu dengan lainnya merekat. Karena tanpa rekatan ukhuwah, ta'awun, saling membantu, saling menolong, itu tidak akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Jangankan terwujud ta'awun, tatkala ukhuwah itu mengalami masalah, ketika tidak lagi ada ukhuwah, jangankan untuk ta'awun, bertemu pun rasanya tidak kita kehendaki. Kenapa demikian? Karena ukhuwah sudah tidak ada lagi di antara hati kedua yang bersangkutan. Maka jagalah nikmat ukhuwah ini, perbanyaklah untuk selalu kita syukuri dengan upaya, dengan upaya kita terus memelihara ukhuwah itu sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan senantiasa memupuk rasa saling mencintai di antara kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana agar tumbuh rasa cinta itu di kalangan orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang bila mana kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapati bimbingan bahwasannya manakala seseorang ingin membangun ukhuwah, maka bangunlah saling mencintai. Bangunlah mahabbah, rasa cinta yang ada pada diri kita untuk bisa mencintai saudara seiman. Bagaimana membangun rasa cinta itu? Tebarkan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, tahabu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ada beberapa hal yang disebutkan tadi di dalam riwayat tadi. Yang pertama dengan menebarkan salam, yang kedua dengan saling memberi. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan, bimbingan, nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk memberi sesuatu kepada tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marok, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Kemudian engkau bagikan ke tetanggamu." Ini adalah bibit untuk membangun mahabbah, rasa cinta. Karena nanti dari rasa cinta itu akan terbentuk al-ukhwah, persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun dengan adanya rasa cinta. Dan semua itu tentunya dilandasi dengan keimanan. Ini diantara bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal membangun ukhuwah itu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, aynal mutahabbuna bijalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala?" Pada hari Aku memberikan naungan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang saling mencintai, Aku akan menaungi mereka dalam naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan dari orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, tatkala pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan di hari akhirat. Kenikmatan pada hari kiamat, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan di tengah terik matahari, panas menyengat, lantas kita menemukan sebatang pohon yang rindang, karena terik panas matahari dan lamanya kita berjalan, maka sinar matahari itu terasa menyengat tubuh kita. Ketika kita menemukan sebatang pohon yang rindang, daunnya lebat, kemudian kita berteduh di bawah pohon tersebut, kita bernaung di bawah pohon tersebut, apa yang kita rasakan? Tentu sebuah kenikmatan, nikmat mendapatkan keteduhan dari pohon yang rindang daunnya, lebat daunnya, di tengah terik panas matahari, kemudian kita berada di bawahnya, terasa teduh, terasa sejuk, terasa nyaman. Itu keadaan kita bila mana kita mendapati pohon untuk kita bernaung di bawahnya. Itu kehidupan dunia. Bagaimana bila Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan naungan. Tatkala di hari kiamat, ketika manusia sibuk mengurusi dirinya sendiri, seorang ayah tidak sempat lagi mengurusi anaknya, seorang ibu tidak lagi sempat untuk memperhatikan anak-anaknya, seorang suami sudah tidak sempat lagi memperhatikan istrinya, semuanya sibuk untuk mengurusi dirinya sendiri. Pada hari kiamat, pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada orang-orang yang saling mencintai saat ia hidup di dunia. Itulah keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saling mencintai. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ukhwah itu dasarnya adalah al-mahabbah, cinta. Karena kecintaan ini pula, seseorang rela untuk datang dari tempat nan jauh untuk menemui saudaranya seiman. Karena cinta ini pula, cinta yang dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang berpayah-payah untuk menemui saudaranya. Dan hal itu digambarkan di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya, saudara seiman, yang berada di tempat yang lain, di sebuah wilayah daerah lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat tatkala laki-laki ini tengah menempuh perjalanan untuk menemui atau menjumpai saudaranya seiman. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu mendatangi laki-laki yang tengah menempuh perjalanan untuk menjumpai saudaranya, maka malaikat itu bertanya, aina turidu, apa yang engkau inginkan dari kunjunganmu itu? Apa yang engkau ingin dapatkan dari kunjungan kepada saudaramu itu? Qala, laki-laki itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Laki-laki itu menjawab, saya hanya ingin menjumpai saudaraku di tempat ini. Qala, malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjunganmu itu engkau harapkan mendapatkan nikmat, mendapatkan manfaat dari kunjunganmu itu? Engkau harapkan itu? Qala, maka jawab laki-laki itu, la. Wa ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya mengunjungi saudaraku itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, bukan dalam rangka untuk supaya mendapatkan sesuatu, bukan dalam rangka untuk ada kepentingan-kepentingan dunia sesaat, bukan. Tetapi saya mengunjungi saudaraku itu tidak lain ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak lain karena saya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar laki-laki itu berkunjung, bertemu dengan saudaranya itu karena dasar mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat itu berkata kepada laki-laki tersebut, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada dirimu, bi anna Allah qad ahabbaka, sesungguhnya aku malaikat ini diutus kepada engkau untuk apa? Untuk mengabarkan, bi anna Allah qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkunjung dengan landasan karena mencintai saudaranya, maka mendapatkan balasan orang yang mengunjungi saudaranya karena cinta, didasari oleh cinta karena Allah, maka Allah memberi balasan orang itu dicintainya, orang itu disayangi oleh Allah. Inilah keutamaan orang yang menumbuhkan rasa cinta karena Allah terhadap saudaranya. Ia akan mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keutamaan yang teramat besar, teramat agung. Dan dengan dasar cinta ini pula, ukhwah itu akan terbentuk. Sehingga ukhwah itu akan kokoh karena landasan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang akibat dari mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam riwayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajib mendapatkan kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman, yang mereka saling mencintai karena Allah, dan dengan sebab itu kemudian terajutlah, terbentuklah ukhwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anis sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya hari kiamat. Faqala, laki-laki itu bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wama a'dadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat? Apa yang telah engkau siapkan? Qala, maka kata laki-laki tersebut, "La syai'a." Tidak ada sesuatu pun yang telah disiapkan. Illa, kecuali, anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban laki-laki tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang saling mencintai. Maka cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan kecintaan yang wajib untuk terus kita bangun, kita tumbuhkan, sehingga kita sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mendengar ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bergembira dengan ucapan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Itu yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mencintai Nabi, saya pun mencintai Abu Bakar As-Siddiq, saya pun mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Anas bin Malik mengatakan, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Maka saya berharap saya akan bisa bersama mereka, saya ingin bersama mereka dengan sebab rasa cintaku kepada mereka, yaitu kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Itu yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Betapa benar-benar ingin sekali berkumpul dengan orang-orang yang terbaik, dan karenanya ia menyatakan bahwasannya ia mencintai Nabi, ia mencintai Abu Bakar, ia mencintai Umar, dengan harapan nanti Di hari akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayatul taufik, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di hari akhirat nanti. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada hal yang salah, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.